Anda, Rumah Islami. Rumah Islami Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bersama Anda Nadriasta, Sarjana Teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Edisi Selasa 27 Desember 2016 yang bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1438 Hijriah, dalam salah satu program kesayangan kita yaitu program Rumah Islami. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara program Rumah Islami. Insyaallah bersama saya Ahmad Hanyunuddin serta pemateri kita yaitu Bapak Andan Nadriasta ST. Beliau adalah lulusan Teknik Arsitektur Angkatan 90 Universitas Pancasila Jakarta. Baiklah sahabat Ismail Radio, karena beliau sudah hadir di studio kita, kita mulai saja acara pada kesempatan pada pagi hari ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Pendengar sekalian, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulakan program ini, program kesayangan kita ini, program Rumah Islami, dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhallin. Amin. Alhamdulillah, pendengar sekalian, dalam program ini, program kesayangan kita, kita beberapa kali sudah membahas tentang arsitektur Islam. Beberapa waktu yang lalu kita sering membahas mengenai rumah atau desain rumah Islami. Kali ini Mas Ahmad agak spesial nih, Mas Ahmad. Spesialnya saya ingin membawa materi desain masjid, desain yang Islami. Masjid ya, Ustaz. Iya, desain masjid ya, yang Islami. Kira-kira ada yang menarik nggak dari judul ini? Desain masjid yang Islami. Iya, masjid kan cenderung dengan kata Islam ya. Islam. Kok masjid Islami gitu? Ustaz? Kok masjid Islami? Berarti ada judul opposite atau judul lawan dari judul ini. Betul ya? Iya, Ustaz. Kalau gitu ada masjid yang tidak Islami dong. Iya, Ustaz. Mungkin. Mungkin ya. Iya. Baik. Sebagaimana penjelasan saya di awal beberapa waktu yang lalu, mengenai arsitektur ini kita tidak dibatasi seperti kayak syariah, ada bank syariah gitu ya. Jadi kajian Islami di arsitektur Islam ini lebih ke arah uruf. Uruf itu tata budaya, kebiasaan setempat, ya. Dan tentu dalam urufnya ini lebih banyak dikaitkan kepada yang budaya-budaya Islami. Nah, kalau kita perhatikan judul pagi ini, desain masjid yang Islami, maka ada lawannya, desain masjid yang tidak Islami. Begini, sederhana saja. Dalam arsitektur itu kita membahas sesuatu yang diperuntukkan untuk manusia. Betul ya? Iya, Ustaz. Maka kalau di buku kami dulu waktu kuliah ya, di kampus itu ada salah satu buku utama kami itu namanya Arsitek Data. kalau buku aslinya namanya Newford. Newford itu pengarang dari luar. Mm-hmm. Itu lambangnya, lambang orang. Lambang orang tangannya dibentangkan ke kiri ke kanan, kakinya juga dibentangkan ke kiri ke kanan, kemudian dikasih bundaran. Maknanya apa? Maknanya yang kita buat ini adalah buat manusia. Mm. Itu ada makna. Iya, son. Nah, karena ada kebutuhan manusia di dalam, maka seluruh kebutuhan manusia harus kita cover, harus kita akomodir. Nah, dalam hal ini masjid. Kebutuhannya apa saja masjid? Nah, ini yang sering saya perhatikan, saya sebagai praktisi arsitek yang banyak berkecimpung di desain-desain Islami. Mm-mm. Saya banyak perhatikan beberapa kejanggalan desain. Mm-mm. Kekurangan desain. Contoh, nah sekarang saya balik, ini dari sisi Mas Ahmad yang orang awam tentang arsitek. Mm-mm. Kira-kira masjid itu, kalau Mas Ahmad ke masjid, kalau masjidnya kurang nyaman itu apanya? Atau umpamanya pingin mampir ke masjid itu tapi kok gak jadi ya? Mm-mm. Di jalan gitu mau mampir kok kayaknya gak jadi. Mm-mm. Kira-kira apa yang membuat tidak jadi atau yang membuat tidak nyaman? Kalau saya sendiri ini ya, masalah tempat wudu. Tempat wudu dan WC, ya. WC. Mm-mm. Ada lagi yang lain? Itu sudah ke dalam lagi, lebih detail. Kalau kita lagi musafir, lagi jalan naik motor kah atau naik mobil kah, mm-hmm. gitu ya. Kita mau mampir, kan sering mampir sholat, mm-hmm. ya kan. Apalagi kita hidup di kota besar, kita sering mampir sholat. Mm-hmm. Tiba-tiba gak jadi mampir. Parkir ya, Seth. Parkir, mm-hmm. betul sekali. Parkir. Mm-hmm. Parkir adalah salah satu hal penting. Mm-hmm. Apa Islaminya? Ya kalau hilang ya repot. Iya. Jadi parkir adalah salah satu yang penting. Ini yang akan kita kaji, mm-hmm. di pagi hari ini sampai menjelang ke jam 11 nanti. Kebutuhan apa saja di masjid yang sering diabaikan. Mm-hmm. Jadi hari ini masjid, apalagi kita buat kita yang hidup di kota besar, mm-hmm. masjid benar-benar sudah fungsinya seperti masjid di zaman Rasulullah. Sudah benar-benar. Kenapa? Karena kebutuhan. Mm-mm. Mungkin agak berbeda, mohon maaf, buat saudara-saudara kita yang tinggal di pedesaan ya. Mm-mm. Yang mungkin tidak terlalu membutuhkan, mereka datang ke masjid sudah wudu. Bisa jadi tinggal jalan kaki, ya. Mm-mm. Kan ke musola sudah wudu. Atau bahkan mohon maaf, sudah ke kamar mandi, sudah urusan MCK sudah selesai. Mm-mm. Tapi buat kita yang tinggal di kota besar, Masya Allah, hal itu penting sekali. Mm-mm. Bahkan tidak sedikit masjid-masjid yang memberikan ruang hadonah, ruang penitipan, mm-mm. ruang tunggu, ruang buat ibu menyusui, dan segala macam, atau ruang privasi di mana sebelum orang itu lihat masuk wudunya apa segala macam, mereka sudah lihat ini masjid tempatnya nyaman kayaknya. Mm-mm. Nah, itu bagian yang harus di cover oleh masjid. Ada salah satu contoh masjid yang buat saya menarik desainnya, sederhana, tidak terlalu neko-neko gitu ya. Mm-mm. Tapi masjid itu setiap sholat asar, sebelum azan asar sudah rame. Sebelum azan asar. Setiap sholat zuhur, sebelum azan zuhur sudah rame. Mm-mm. Tepatnya gak jauh dari kita ini di Kalimalang. Di depan masjid, di depan Borobudur, kampus Borobudur. Mm-mm. Itu adalah ada masjid di situ. Saya perhatikan apa yang bikin dia rame. Oh ternyata gampang Mas Ahmad. Mm-mm. Yang bikin dia rame rupanya parkirnya luas. Ya cukup. Mm-mm. Mungkin tidak luas tapi cukup. Kemudian ada penjaganya. Mm-mm. Ya kemudian nampak di masjid tersebut ada terasnya cukup ya sedeng lah kira-kira buat orang nunggu. Mm-mm. Buat kalau ibu-ibu yang bawa anak, dia naruh anaknya duduk di situ, dia nyuapin makanan di situ. Dan saya perhatikan luar biasa. Karena masjid ini juga adanya di jalan besar, jalan raya, sering dijadikan tempat buat rendezvous, buat ketemu orang, atau memang buat mampir. Saya mau sholat asar nanti di sana. Nah, jadi kalau dari sisi eksterior, dari fasad, desain masjid yang Islami sebaiknya sangat disarankan. Mm-mm. Benar-benar menyiapkan area parkir. Itu dari depan dulu ya. Mm-mm. Parkir secara fisik, secara non-fisiknya, kalau bisa kita kaji lebih bagus lagi, seperti masjid yang di Kalimalang tersebut, dia ada tukang parkirnya. Mm-hmm. Ada kartu parkirnya. Dan tentu ada infaknya. Walaupun tanda kutip tidak, namanya masjid biasanya. Mm-hmm. Tidak mengharuskan ada biaya tertentu, tidak. Seperti kayak Masjid Al-Azhar di Kalimalang kemarin, saya sholat asar di Masjid Al-Azhar Kalimalang. Lengkap, wajar, karena mereka memang satu lembaga sekolah yang besar. Tapi yang jelas ada satpamnya, ada parkir mobil, parkir motor, ada kantinnya, lengkap. Ini daya tarik utama. Baik, berarti setelah parkir ya, di depan itu ada ya paling tidak orang secara secure, secara nyaman, aman, dia yakin menitipkan motor, menitipkan kendaraannya, bahkan musafir kalau orang ada bawa anak, dia bisa main-main di teras masjidnya. Baru setelah itu kita masuk ke area wudunya. Area wudu ya sederhana saja, sebaiknya dipisah dengan jelas antara ikhwan dan akhwat, antara laki-laki dan perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, jelas. Bapak Andan, ya gak mungkin masjid gak dipisah. Saya bilang seharusnya sih begitu, harusnya. Cuma kadang-kadang signboardnya gak jelas, ya petunjuknya gak jelas. Atau ya mohon maaf, buat beberapa masjid yang sedang direnovasi, kadang-kadang ketika direnovasi salah satu tempat wudunya gak di cover. Yang paling biasa kena korban ini biasanya ruang wudunya perempuan. Gitu. Ruang wudunya direnovasi, gak dibikin penggantinya. Atau penggantinya itu jauh, tidak terlihat. Akhirnya kadang-kadang ibu-ibu nyampur wudunya sama bapak-bapak. Gak jelas. Nah, ini permasalahan ya menurut saya awamnya orang tentang bidang arsitektur. Ya, dengan segala rasa hormat, pengurus DKM yang lebih paham syariah, lebih paham agama, mungkin hal-hal kecil ini tidak tersentuh. Hingga kebutuhan umat akan hal ini kurang, kurang terlayani. Jadi yang berikutnya setelah parkir wudu ya, seperti tadi Mas Ahmad bilang, wudu jelas, kemudian bahkan beberapa masjid-masjid tradisional ya, kalau apalagi kalau ke mana kita ke Pantura, itu bahkan mewajibkan itu sebelum masuk atau ada batas itu ya, ada kayak air ngalir gitu ya, antara kamar mandi sama tempat sucinya ya, nah wudu dan kamar mandinya ada air mengalir, semacam kayak genangan air. Bagus, tapi harus kita perhatikan juga, itu kan seperti kayak kolam gitu ya. Nah kolamnya kalau butek, kalau licin, nah itu juga harus hati-hati gitu ya. Baik, itu berarti dari parkir kita masuk ke wudu. Setelah masuk ke wudu, ini masih belum di dalam nih. Masih di luar ya Mas Ahmad ya. Mas Ahmad dari Cilacap ya. Kalau di Cilacap sana pernah ini gak ada acara gitu di masjid, ada pengalaman nggak acara apa takjil apa apalagi buka puasa gitu ya? Ada. Ada ya. Pernah lihat nggak masjid yang punya dapur bagus gitu? Belum Ustaz. Belum ya. Belum. Ini juga kekurangan gitu Mas Ahmad. Jadi padahal loh kok masjid kayak rumah ada dapurnya. Lah ini saya dulu waktu bikin konsep masjid pakai dapur di kompleks saya bikin di Masjid Al-Falah, saya bikin ada dapurnya. Loh masjid kok ada dapurnya? Iya, karena buat kepentingan Ramadan. Berarti ada kompor, ada kitchen sink buat cuci piring, ada buat naruh aqua dan segala macam air minum. Kalau dapur saya pernah lihat di Bandung. Di Bandung pernah lihat. Iya, ada masjid ada dapurnya, Ustaz. Nah, bagus, berarti memang saya perhatikan agak jarang masjid karena identik loh kok kayak rumah gitu. Padahal masjid ya harus ada dapurnya. Bisa jadi itu dapurnya si marbot, ya penjaga masjid, atau bisa jadi masjid itu dapurnya dapur umum. Semua orang bisa mengakses. Kepentingannya tadi, apalagi buat kalau ada yang ada program keluar, ada yang pakai program 3 hari, ada yang pakai program 7 hari, ada yang pakai program sanlat, pesantren kilat, apalagi ada yang pakai program mabit, ada yang pakai program apa kalau akhir Ramadan itu iktikaf ya, 10 hari dan segala macam program yang ujung-ujungnya di situ ada makanan. walaupun itu hanya sekedar takjil gitu loh ya. Takjil itu kan sebentar ya. Iya. Hanya apa? Ya 15 menit, 10 menit, menit gitu, iya, kira-kira menjelang azan maghrib kan, sebentar sekali. Kalau enggak ada dapurnya repot. Jadi kalau bisa diupayakan ada dapurnya. Kalau enggak, ya sering kali kita temukan nyuci piringnya di tempat wudu gitu ya. Yes. Di tempat apa? Di carportnya, tempat parkiran motor, yo berantakan. Setelah dapur tadi di Cilacap, Mas Ahmad bilang enggak pernah, jarang ya nemuin yang ada dapurnya. Belum, ya, pernah lihat. Belum pernah ya. Setelah dapur sebaiknya juga ada gudang. Gudang. Gudang. Jadi ini yang saya sebutkan bangunan-bangunan di luar masjid yang terpisah. Bukan masjidnya sendiri. Disebut bangunan pendukung. Iya. Ada gudang. Gudang buat apa? Kira-kira buat apa, Mas Ahmad? Banyak satu fungsinya. Banyak. Ya. Yang paling, kira-kira yang paling ini, paling mudah atau paling, wah gudang nih buat ini, kira-kira buat apa? Kalau biasanya saya dapati untuk nyimpen karpet cadangan. Karpet, betul. Cadang. Yang lain, yang paling seru nih, paling heboh. Ada paling seru, paling heboh. Untuk buat nyimpen keranda mayat. Nah, buat nyimpen keranda, Masya Allah. Buat beberapa orang kadang-kadang merinding, Mas Ahmad. Wah, aku ke belakang ada keranda. Waduh, gak berani saya ke belakang masjid. Ngeri. Kalau buat kita, mungkin kita malah foto ya sama keranda. Ini buat ngingetin saya. Saya kemarin tuh ke Darul Fikri, ke Cikarang. Ada kebetulan salah satu santrinya dari Papua, kebetulan saya kenal. Foto bareng belakangnya keranda. Gak apa-apa, belakang keranda. Buat ngingetin kita. Kalau kita nanti pulang, ya ini nanti yang akan gotong kita. Buat zikrul maut kan. Tapi ya, ya nun sewu, mohon maaf. Mungkin buat beberapa orang takut. Secara gak etis, gak ilok. Masa keranda ditaruh di tempat yang terbuka. Apalagi ngadepnya ke rumah saya. Gak pantas itu. Nah itu kan lagi kepantasan. Kita tidak bisa memaksakan pemahaman orang. Iya kalau diletakkan di gudang, alangkah pantasnya, alangkah indahnya, malah lebih rapi kan? Yes. Gitu. Baik. Jadi gudang fungsinya macam-macam. Bisa buat narok tenda kalau buat ada acara. Kalau masjidnya bisa punya tenda sendiri, kayak Masjid Al-Falah, masjid kami di Jati Agung, Jati Bening Baru. Kami punya tenda sendiri, alhamdulillah. Nah, secara fungsi sosial bisa dimanfaatkan buat acara kematian atau buat acara masjid sendiri. Tenda kan lumayan panjang, bisa 4-5 meter. Yes. Lah kalau enggak punya gudang lah repot. Kemudian bisa buat naruh kursi kalau buat ada acara ya. Kemudian banyak hal, gudang itu banyak hal. Kemudian kita masih di luar. Parkir sudah ada tadi, dapur ada gudang. Kita masih di area luar. Yang kita perlu siapkan dalam desain masjid yang Islami adalah ruang marbot. Ruang marbot. Iya. Nah, ruang marbot ini terus terang ya nun sewu, mohon maaf. Kadang-kadang saya prihatin sekali ya. Ruang marbot ini ya, marbot ini ya. Marbot itu mulia, Mas Ahmad. Bu, ya oh, dia ditempatkan di tempat yang baik gitu loh. Ini kan yang udah-udah ditempatin di gudang gitu. Walah, mesake. Kasian gitu loh, ditaruh di gudang, barang tidur sama kursi. Kadang-kadang ya barang tidur sama keranda, Masya Allah. Padahal kalau gak ada marbot, gak bersih masjidnya. Marbot itu Allahu Akbar. Banyak orang-orang besar lahir dari marbot. Jadi marbot, saya banyak tahu, banyak kenal. Beliau dulu jadi marbot, sekarang jadi orang besar, orang mulia, orang terpandang, da'i, tokoh besar yang dihormatin. Awalnya dari marbot. Marbot itu luar biasa. Pekerjaan luar biasa. Mengorbankan hidupnya jaga masjid. Coba kalau bicara Sunan Kalijaga itu di apa itunya, di plakatnya itu di Cirebon sana, tulisannya titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk itu kalau bahasa sana tuh musola atau masjid. Berarti mulia, dititipin sama Sunan Kalijaga, jaga masjid. Kemudian marbot juga azan. Azan keutamaannya luar biasa. Marbot-marbot yang bagus, marbot-marbot yang qualified, dia bisa jadi imam dan bahkan sekaligus khotib kalau khotibnya tidak datang. ini kan orang mulia, yes, luar biasa. Kita harus hormati dia. Beri tempat yang baik, jangan dengan gudang. Minimal kotak lah, kamar kayak kos-kosan. 3x3 kah? 3x4 kah? Lebih bagus lagi siapkan kalau dia berumah tangga. Jadi ya rotok besar gitu, kayak petakan gitu loh. Kayak petakan besar. Jadi ya pantas kalau dia berumah tangga, dia punya istri, istrinya juga tentu, istrinya marbot, biasanya orang-orang yang ikhlas berdakwah, you bisa jadi buat ustazah juga atau bantu-bantu majelis taklim. Atau minimal bantu-bantu TPA. Nah, kalau tempatnya seperti ini, mulia. Bahkan di beberapa masjid saya lihat yang dekat kita di sini Darul Hikam. Darul Hikam. Ya, Darul Hikam Jati Bening, tahu ya? Jati Bening 2, Antilop. Jati Bening 1, mohon maaf. Jati Bening 1, Antilop, Darul Hikam bagus. Jadi kayak kompleks sendiri, terpisah di luar masjid. Itu bahkan mungkin imamnya kalau enggak salah tinggal di situ juga. Oh, ini memuliakan sekali. Jadi pengurus masjidnya dia care, dia paham. Orang-orang yang benar-benar terkait langsung yang memakmurkan masjid, apakah itu imam rawatibnya, apakah itu marbotnya, apakah itu cleaning service atau mungkin bahkan satpamnya, disiapkan tempat untuk tinggal. Lu hari-harinya hidupnya ngurusin masjid. Iya, Sen. Kita enggak ada mereka-mereka, masya Allah. Coba kalau ada masjid, udah waktunya azan, sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid lain, kita masuk masjid kita, lah dikunci. Kemana ini orangnya? Kemana? Ternyata, ya karena enggak ada tempat, dia harus ngontrak jauh. Butuh waktu, jalan 5 menit, 10 menit dulu ke situ, jeda 5-10 menit, diomelin marbotnya. Yo, kasihan. Padahal yang harus tanggung jawab pengurusnya kan. Sayang, kasihan. Nah, jadi kita perlu siapkan ruang marbot itu ya persis seperti kayak rumah kos, kamar kos, atau rumah petakan. Ukurannya bisa 3x3 minimal. Atau artinya seukuran tempat tidur. Khusus dia bukan gudang, dia terpisah. Jangan samakan gudang dengan ruang marbot. Jangan dicampur. Nggak boleh, nggak boleh. Dia harus sendiri. Bagus-bagusnya lagi kalau dananya ada, tempatnya ada, segala macam ya. Ya diluaskan seperti kayak rumah peta. Dan saya lihat ya, mohon maaf, kalau buat bangun masjid, kayaknya di Indonesia ini alhamdulillah, barakallah, luar biasa. Semangat orang. Semangat orang. Desain saya di dakwatuna.com yang untuk Muslim Papua, judulnya itu desain masjid untuk Muslim Papua, kurang lebih seperti itu ya. Kalau pendengar sekalian masuk ke situs dakwatuna.com, masuk ke rubrik arsitekturnya, itu dia masih ada di peringkat pertama karena masih baru di minggu kemarin kalau nggak salah di update. Itu desain masjid di Papua, di mana di Papua itu saya bekerja sama dengan Ustaz Fadlan Garamatan. Fadlan. Pernah dengar ya, Ustaz Fadlan. Beliau dai asli Papua, saya membantu desain masjidnya. Luar biasa. Dana yang terkumpul sudah 1,5 M kira-kira. Allahu Akbar. Oleh panitia dimasukkan ke kitabisa.com hingga orang bisa mendonasikan dananya secara online dan tampil berapa saja dananya, donaturnya sudah berapa saja, sudah sampai 1,5 M. Dan target dari pengurus 1,2 M. Berarti sudah lebih. Yes. Alhamdulillah. Artinya begini, banyak desain masjid itu fokusnya ke fisik. Fisiknya, yes. Maksudnya gini, kubahnya seperti apa, catnya seperti apa, langkungnya seperti apa. Bukan kebutuhan ya, Ustaz? Bukan kebutuhan, betul. Sebaiknya kita juga berangkat dari kebutuhan. Masya Allah, kita pengurus atau kita berani jor-joran untuk lantainya marmer, lantainya granit, mahal itu. Iya, mahal. Tapi begitu sampai ke ruang marbotnya, ya Allah ya Rabbi, kayak gudang, Masya Allah. Padahal ruhnya masjid itu ya dari marbotnya. coba dengar azannya kayak di Madinah, kayak di Mekah. Wallahu akbar, tersentuh itu orang. Mm-mm. Itu yang ditanya marbutnya siapa? Lah kan yang tinggal di sana. Iya kan? Muazinnya siapa? Kan enggak ditanya imamnya siapa. Lah kalau begitu ada sholat Jumat baru imamnya siapa, khotibnya siapa kan, atau sholat subuh. Tapi azan pertama kali ditanyain itu marbutnya. Iya. Mm-mm. Marbutnya siapa? Sampai kalau umumnya contoh kayak di masjid saya, tiba-tiba yang azan lain nih, biasanya azannya umumnya gayanya gaya roast, ya, gaya sini yang biasa di Melayu sini ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, itu kan gayanya yang roast. Tiba-tiba gayanya gaya Madinah atau dari gaya Mekah. Orang nanya, ih yang azan lain, asik nih, dari siapa nih? Begitu ditanya, rupanya tetangga komplek sebelah datang, berarti Bapak Fulan sedang azan. Berarti apa? Itu kan lambang masjid kita. Nah orang-orang ini harus kita muliakan. Kita beri tempat dengan baik. Tapi Ustaz, mungkin kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, Ustaz. Kita jeda sesaat. Baiklah sahabat Semai Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Bapak Andan Nadriasta ST, dari tema desain masjid yang islami. Dan kami mengundang sahabat Semai Radio untuk berinteraktif bersama kami melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-62-774-774. Sahabat Semai Radio, tetaplah bersama kami di AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran, karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murotal Al-Quran dari Quran Surat Abasa berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayunudin serta pemateri kita yaitu Bapak Andan Andriata Andriasta ST, dan kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk berinteraktif bersama kami yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Andan Nadriasta ST di sesi yang pertama tadi melalui nomor telepon kami di 0218499 4343 atau di 0218490055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-62-774-774. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak Andan untuk melanjutkan materinya dulu di sesi yang kedua ini. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan Akhina Muzammil Hasbalah membacakan surat Abasa ya. Abasa. Alhamdulillah, saudara kita ini Muzammil Hasbalah ini imam di Masjid ITB ya, Masjid Salman. Beliau adalah lulusan arsitektur ITB, dan insya Allah kami di Masjid Al-Falah di tempat saya tinggal, mudah-mudahan kebagian jadwal, beliau kami jadwalkan Maret 2017. Monggo nanti Mas Hama, teman-teman di Ismail Radio mau datang silahkan. Ngantrinya cukup lama soalnya. Kita sudah ngantri Februari gak dapet. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah Maret kami sedang atur dengan pengurus. Baik, mudah-mudahan surat Abasa tadi menjadi penggugah kita, penyemangat kita untuk bisa lebih menghafal Quran lebih mudah lagi. Ya, Mas Ahmad sempat kelipet-lipet nyebut nama saya rada susah memang Mas. Iya, Ustaz. Saya ini orang Jawa. Orang Jawa tapi lahir di Sumatera. Jadi namanya apa tuh, Mas? Namanya Puja Kesuma. Tahu Puja Kesuma? Pemuda Jawa Sumatera. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Puja Kesuma. Bapak ibu asli Pekalongan sebetulnya. Cuma ya lidahnya campur-campur jadinya. Campur Sumatera, campur Jawa. Nama Andan Nadriasta itu nama wayang, nama Sangsekerta. Jadi ya memang rotok susah. Alhamdulillah Bapak kasih nama itu artinya tangan yang berkarya. Tangan yang berkarya. Insyaallah sekarang jadinya arsitek ya, alhamdulillah. Arsitek yang berdakwah juga. Mohon doanya Mas Ahmad, mudah-mudahan istiqomah. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di ruang marbot. Baik. setelah ruang marbot tadi kita desain dengan baik, di dalamnya ruang marbot itu tidak bercampur dengan gudang, dia ada tempat tersendiri, marbot itu bisa tidur dengan nyaman. Mm-mm. Marbot itu bisa bahkan bisa berumah tangga, berkeluarga dengan nyaman. Tapi jangan sampai marbotnya jadi kesiangan. Jadi kesiangan mau azan mau ini loh, masjidnya dikunci, marbotnya masih belum melek. Karena terlalu nyaman tempatnya, wah jadi kayak hotel jadinya. Ya. Ya kalau itu pembinaan mentalnya kita bangun. Baik, kemudian tadi kita sudah mulai keluar salah satu beberapa fungsi bagian luar itu, Mas Ahmad, adalah ketika masjid tersebut memiliki ruang luar yang cukup signifikan, apakah terasnya atau pendoponya atau parkir yang cukup signifikan, maka kegiatan-kegiatan luar masjid yang bersifat outdoor bisa tercukupi dengan baik. Kegiatan apa, Mas Ahmad, yang kira-kira biasanya umat Islam melakukan di outdoor, di luar? Di luar masjid, Islam. Ya, di luar masjid. Ya, pengajian tabligh akbar misalnya. Tabligh akbar. Yang rutin tiap tahun kita kerjakan. Apa itu? Oh iya, ya, apa namanya? Sembelih kurban. Sembelih kurban, potong kurban, kan rutin kita tak lakukan. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha bisa jadi kita menggunakan lapangan ya, agak berjauhan, atau kalau masjidnya punya lapangan besar alhamdulillah. Tapi kalau potong kurban hampir dipastikan seringnya pasti dekat dengan masjid atau di halaman masjid kan. Iya, sir. Itu kenapa? Karena di situ ada nyacah-nyacah dagingnya, bagi-bagi dan segala macam panitia. Terus sholat juga dekat. Belum lagi kalau kebetulan sholat Idul Adha-nya berbarengan dengan sholat Jumat. Ya, walaupun ada dua pendapat ya, ada yang menggugurkan sholat Jumatnya, ada yang tetap terus. Kalau Masjid Al-Falah tempat kami biasanya buat syiar, kami terus saja tetap ada sholat Jumat. Iya, biasanya. Nah, artinya ruang luar masjid itu sangat dibutuhkan, minimal kita berarti setahun sekali atau setahun dua kali kita melakukan yang bersifat aktivitas rutin, potong kurban, Idul Adha atau Idul Fitri, atau dua-duanya jika memungkinkan masjidnya halamannya besar. Nah, ketika area ini ada, maka umat terlayani dengan baik. Umat terlayani dengan baik, umat mendapatkan servis yang baik dari pengurus. Nah, kemudian setelah kita dari luar, kita masuk ke dalam. Baik, kita ke dalam. Yang paling penting dalam pertama, ya pasti soft sholatnya ya. Pasti buat sholat, itu sudah pasti. Yang paling penting lagi dalam soft sholat tersebut adalah penentuan kiblat. Kiblat penentuan paling utama. Dulu sempat rame ya beberapa waktu yang lalu ya, ada masjid yang kiblatnya gak pas, mencong dan segala macam. Tapi ya alhamdulillah dengan teknologi hari ini kayaknya jadi mudah ya. Ada aplikasi, ada arah kiblat, ada Google Map, ada dan segala macam, kita tarik ke Mekah langsung, kelihatan kiblat kita, posisi kita gimana, alhamdulillah sekarang sudah ada kemudahan. Namun tetap harus dipastikan bahwa kiblat dari masjid tersebut ya mengarah ke arah Masjidil Haram atau ke arah Ka'bah. Karena penentuan tersebut penting, maka biasanya idealnya selayaknya ya bentuk masjid itu ngikutin softnya. Jangan sampai mencong gitu. Jadi kalau masjid itu ideal ya. Sekali lagi saya bilang tinjauan arsitekturnya secara ideal, karena secara psikologi kalau kita masuk masjid terus udah gitu tiba-tiba softnya mencong, itu ada namanya, desainnya desain asimetris. Asimetris. Asimetris. Kalau simetris itu ya pas, lurus, kotak-kotak begitu ya. Mihrab pas di tengah, simetris. Desain simetris itu membuat orang feeling secure, feel nyaman, tenang. Nah, dalam rumah ibadah, dalam desain ibadah kita beribadah kepada Allah, rasa itu ditampilkan dari desain. Maka sebaiknya arah soft itu sesuai dengan bentuk bangunannya. Walaupun terus terang kadang-kadang saya juga temukan di lapangan, saya sebagai praktisi arsitek, ya tidak ideal antara kiblat dan bentuk tanahnya kan. Mm-mm. Kadang mencang-mencong sana sini gitu kan. Nah, salah satu solusinya gimana? Ini sekali lagi masih di arah kiblat, di soft solat. Solusinya gimana ketika kita menemukan, anggaplah ini tanah kosong ya, kiblatnya mencong, nggak lurus dengan tanah, nggak lurus dengan jalan, mm-mm, agak mencong kiri, mencong kanan, ya. Salah satu solusinya sebetulnya yang sudah diterapkan di masjid, mana tadi, Darul Hikam. Darul Hikam Jati Bening Satu. Bentuknya gimana? Ingat nggak masjid bentuknya gimana Darul Hikam? Ingat bentuknya seperti apa? Bunder, bulat. Masjidnya bulat kan? Masjidnya bulat, itu dia apa? Jadi seolah-olah dia kiblatnya mau ke kiri mau ke kanan ya nggak apa-apa, nggak pengaruh gitu. Ya apalagi ditambah Darul Hikam lapangannya besar, ya alhamdulillah tambah lagi. Tapi solusi ini bisa dipakai buat masjid-masjid yang tidak memiliki areal yang luas, terbatas, dia bentuknya bulat. Atau kalau tidak bulat dia segi 6 persegi apa, bukan segi 4 begitu, ya. Bentuknya kayak sarang lebah gitu atau sarang tawon begitu. Itu saya sedang desain di Cipulir. Tanahnya kecil, hanya 7x12 kira-kira, musola lah. Ternyata kiblatnya mencong. Ya sudah, apa boleh buat, saya bikin ya, segi 6. Kiblatnya mencong enggak terlalu terlihat. Itu salah satu solusinya. Baik. Setelah masuk ke soft arah kiblat, kita perlu pastikan juga di depan itu, di kiri kanan daripada mihrab, sebaiknya ada ruangan lagi. Paling tidak minimal sebelah kanannya bisa diletakkan buat rak Al-Quran, buat barang-barang yang sifatnya private. Sebelah kirinya bisa juga buat sound system. Di salah satu kiri dan kanannya ini selayaknya ada pintu yang bisa tembus keluar. Gitu mas. Buat apa kira-kira pintu dari mihrab bisa tembus keluar? Tujuannya supaya apa? Supaya kalau imam batal, bisa keluar tanpa harus melewati tanpa makmum. Harus melalui, iya, betul. Tanpa harus melewati makmum. Begitu batal, woy, pintunya dikunci. Wah, repot. Ya, maksudnya pengurus juga siapkan bahwa pintu itu kuncinya nyantel di situ. Jadi kalau memang batal langsung keluar gitu, dan tembus langsung ke area wudu. Jadi tidak perlu motong soft solat. Nah, ini sering juga diabaikan. Sering diabaikan. Kemudian perlu diperhatikan juga mihrab itu kalau bisa agak lebar. Jadi contoh umpamanya begini, perbandingannya kira-kira anggaplah masjid yang biasa kan 10x10 biasanya ya. 10x10. Mihrabnya jangan 2 meter. Mihrabnya kalau bisa 3 meter. Hingga kalau 10x10 3 meter, berarti masih ada sisa ke kiri ke kanan 3,5 meter, kira-kira begitu. Kenapa? Agar karena posisi daripada khotib atau imam yang sholat itu kan agak masuk ke dalam ya. Ya, sementara soft 1, soft 2-nya agak nempel ke depan kan. Maka ketika khotib atau imam itu naik, khutbah Jumat kah, kultum kah, segala macam, pojok-pojok soft 1 dan 2 kiri kanan biasanya gak kelihatan ya. Karena agak kecil mihrabnya. Kalau mihrabnya lebar, maka daya pandangnya, sudut pandangnya, dia cukup untuk masuk ke mata kita ke imam. Bisa juga diantisipasi kalau memang ternyata mihrabnya kecil, terbatas. Bisa juga diantisipasi soft pertamanya agak mundur dikit. Soft itu biasanya karpet itu biasanya 1,20 meter ya. Kalau bisa kita agak mundurkan dikit 30 cm atau bahkan 1,5 meter. Buat apa? Buat naruh barang, buat naruh rak Quran di depan, di soft pertama. Nah, dengan peletakan begitu, maka kita masih punya space untuk mata jamaah yang ujung-ujung kiri dan kanan mampu menembus sampai ke imam atau sampai ke khotib pada saat sholat Jumat. Ini belum lagi bicara masalah tiang sana sini ya. Jadi paling tidak minimal kalau bisa mihrab itu agak lebih lebar, jangan kecil ya. Tapi Pak, mungkin kita cukupkan untuk materi sampai di sini dulu. Kita buka sesi interaktif. Baik, silakan. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang disampaikan Bapak Andan Nadriyasta ST yang di sesi yang kedua ini, dan kami persilahkan kepada sahabat Ismail Radio untuk berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Bapak Andan Nadriyasta ST. Silakan Anda menghubungi kami melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi Pak, sebelum sahabat kita pada bergabung, ada satu pertanyaan kaitannya dengan parkir masjid tadi. Ya, baik. Karena pentingnya fungsi parkir untuk masjid, Pak, terutama untuk di kota-kota besar. Bagaimana kalau tempatnya itu sempit? Nah, kata masjid, apakah harus diadakan parkir atau disesuaikan dengan kapasitas masjidnya atau bagaimana solusinya? Iya, kota-kota besar sebagian besar memang begini ya, Mas Ahmad, membuat masjidnya dua lantai. Dua lantai. Ya. Dua lantai itu sebuah keniscayaan nampaknya, karena nggak nampung lagi tempatnya. Kemudian parkir itu minimal lah, minimal motor. Motor ya, minimal motor. Kalau memang mobil nggak tercover, motor. Minimal motor itu yo nyelip lah di mana, di terasnya kah apa segala macam. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Ya, saya melihat banyak sekali itu proporsinya nggak imbang gitu. Proporsinya nggak imbang. Artinya masjid gede, magrong-magrong, mewah, naruh motornya bingung. Kepepet juga nih, kepepet udah. Wah, udah pokoknya udah nggak ada akar rotan pun jadi. Ya. Berarti manajemen masjidnya harus rapi, berarti ada mungkin marbotnya kah atau satpam atau penjaga di situ, keamanan di situ pada saat azan di mana jam-jam sibuk. Tergantung masjidnya ya. Kalau masjid pasar bisa 24 jam sibuknya. Ya, dia standby. Monggo Pak, silakan parkir di sana. Ditempatkan diarahkan khusus, diarahkan, ada parkirnya, ada kartunya kah atau apa segala macam untuk memberikan kenyamanan. Karena saya pernah sholat sholat maghrib, saya agak terlambat, agak masbuk di rokaat kedua. Saya dapat di satu masjid di wilayah dekat kita juga sini, di daerah Jati Makmur. Kira-kira saya perhatikan yang ikut di soft saya itu kayak bukan orang, jadi musafir lah, bukan orang situ, jadi masih pakai baju kerja dan segala macam ya. Begitu selesai sholat, orang di sebelah saya kaget gitu. Rupanya apa? Motornya hilang. Oh. Di sebelah saya. Begitu saya keluar, motornya di sebelah saya. Motornya parkirnya di sebelah motor saya. Masya Allah, alhamdulillah motor saya enggak hilang. Alhamdulillah. Lah itu kan mengganggu, Mas. Iya. Mengganggu kenyamanan. Bahkan ini pernah lagi, malah pernah lagi agak lucu juga ceritanya. Di masjid saya, di kompleks saya, itu ada satu jamaah membatalkan sholat. Kelihatan jelas membatalkan sholat. Satu jamaah. Saya juga dikasih tahu sama, kebetulan saya mungkin di soft depan atau di mana gitu ya. Dia membatalkan sholat. Habis itu setelah membatalkan sholat, ada sepeda jamaah yang hilang. Sepeda di gondol orang. Hilang. Jadi ya ini pelajaran berharga buat kita. Sebetulnya kan sama saja, masjid itu adalah fasum, fasilitas umum. Kita memberikan pelayanan kepada umat. Apalagi ini ada nilai-nilai ukhrawinya, ada nilai-nilai pahalanya. Kita harus layani jamaah ini dengan baik. Apakah itu penitipan sepatu, sendal, dan segala macam. Kalau tempatnya gak memungkinkan, ya coba dicari solusi. Cari solusinya, apakah di gang itu spesial izin sama kiri kanan, mohon maaf ini pada saat jam, kan toh tidak lama. Ramenya umpamanya sholat zuhur, ramenya ya setengah jam saja, setengah jam. 15 menit, mohon maaf, kami izin sama tetangga kiri kanan buat parkir motor ya Bapak Ibu, ada yang jaga itu. Jadi itu mungkin gitu Mas Ahmad. Solusinya kalau sudah nggak ada lagi tempat, ya pengurus bertindak mengatur manajemennya sebaik mungkin ya. Ya bagaimana konsepnya, betul. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin bagi sahabat Ismail Radio yang ingin mengetahui lebih lanjut untuk masalah desain masjid ya, desain masjid Islami, Anda bisa membuka situs Da'watuna ya. Kebetulan Bapak Andan Nadriyasta ini adalah pengasuh rubrik konsultasi arsitektur di Da'watuna.com. dan di Ismail Radio tentunya. Tapi Pak, karena keterbatasan waktu juga, mungkin bisa disimpulkan tema kita pada kesempatan pada siang hari ini. Baik, alhamdulillah kita sudah di akhir daripada acara. Masing-masing kita punya kesibukan masing-masing. Alhamdulillah, akhir daripada materi ini, saya ingin hanya menghimbau kepada para pengurus masjid, TKM masjid, termasuk diri saya sendiri, dengarlah aspirasi umat, dengarlah kebutuhan umat apa saja. Dan ternyata kebutuhan umat itu banyak untuk urusan masjid. Tidak hanya sholatnya saja, tapi di dalam itu ada masalah parkir, ada gudang, ada marbot, ada tempat wudhu yang harus ditata dengan rapi. Dan dalam hal ini, ya ada baiknya untuk mendesain masjid, pergilah ke arsitek. Terutama apalagi arsitek tersebut yang memahami dakwah, memahami desain-desain yang baik. Hingga desain tersebut adalah wakil daripada masyarakat setempat, disepakati hingga bisa dibangun secara bersama dan menjadi keberkahan bagi umat. Baik, demikian saja dari saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhaqumi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah semata, dan jika ada yang dhaif tentu datang dari saya pribadi. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio, demikian acara kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Jazakumullah khairan kepada Bapak Andan Nadriasta ST yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Ismail Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk pengalaman kita dalam membangun masjid atau desain-desain rumah-rumah yang islami. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Rumah Islami Ismail Radio. Nantikan kembali acaranya hanya di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah